Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la. Wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'da. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baytihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yumidin wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa masih bisa merasakan kehidupan, dan bukan hanya hidup tapi juga hidup dengan iman, dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kesempatan untuk meningkatkan ilmu kita dan ketakwaan kita kepada Rabbul Alamin. Dan itu adalah nikmat yang luar biasa. Sebagaimana para ulama kita mengatakan, tidak ada kenikmatan yang lebih besar setelah kenabian kecuali ilmu. Karena ilmu adalah harta, ilmu adalah warisan para nabi dan rasul. Jadi enggak ada kenikmatan yang lebih besar, yang lebih indah, yang lebih penting setelah kenabian, setelah jadi nabi, setelah jadi rasul, kecuali diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu nikmat yang paling indah. Itu nikmat yang paling indah. Oleh karena itu para ulama klasik mengatakan, kalau saja para raja-raja itu tahu betapa nikmatnya kita hidup, maka mereka akan cemburu dan mereka akan berusaha merampas kenikmatan kita, walaupun dengan cara mengeksekusi kita. Karena mereka berpikir cara merebut nikmat dari pihak lain adalah menghabisinya. Itu sebagian logika ahli dunia. Padahal gak demikian. Intinya adalah kenikmatan ilmu tidak bisa dibandingkan dengan kenikmatan harta. Dan kalau para ahli dunia, para ahli harta itu tahu betapa nikmatnya menjadi ahli ilmu, menjadi orang yang memiliki ilmu yang bermanfaat lalu mengamalkan ilmunya, walaupun secara kasat mata mereka miskin, gak punya apa-apa, maka orang-orang kaya itu akan cemburu, jemaah. Cuma mereka gak tahu aja rasanya, karena ilmu itu abstrak, ilmu itu intangible, sehingga yang bisa merasakan adalah orang yang memilikinya dan mengamalkannya. Oleh karena itu, cobalah. Karena memberikan testimoni bukan satu dua orang. Semua para ulama klasik kita dan seluruh ulama kita pada hari ini, mereka memberikan testimoni betapa nikmatnya hidup dengan ilmu. Dengan syarat ilmu yang bermanfaat, bukan ilmu sekedar casing atau gambaran dan maklumat. Oleh karena itu, marilah kita syukuri nikmat ini dan terus evaluasi ilmu kita. Sebagaimana, jangan lupa meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, jemaah. Karena kita enggak akan bisa mengerti, kita enggak akan bisa meresapi, dan kita enggak akan bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, kita enggak akan bisa ngamalin ilmu kita kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Salman Al-Farisi memberikan nasihat kepada Abu Darda, fayanfa'ullahu bihi ghairu wahid. Allah akan memberikan manfaat, atau Allah akan memberikan manfaat kepada seseorang lebih dari satu dengan ilmu ini. Jadi yang kasih manfaat itu, atau yang kasih ilmu yang bermanfaat, itu Allah Subhanahu wa taala. Itu kaidah para ulama. Itu disebutkan Salman Al-Farisi kepada Abu Darda. Kita Salman Al-Farisi salah satu sahabat kesayangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau sampaikan itu nasihat kepada Abu Darda, bahwa yang bisa memberikan ilmu yang bermanfaat adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan sebatas kerja keras kita, bukan sebatas kecerdasan kita, bukan sebatas kepintaran kita. Enggak. Ilmu yang bermanfaat itu anugerah dari Rabbul Alamin. Betul, tugas kita berusaha, tapi apakah setiap orang berusaha mendapatkan ilmu yang bermanfaat? Jawabannya enggak. Apakah setiap orang yang belajar mendapatkan ilmu yang bermanfaat? Enggak. Kita tahu bagaimana Wasil bin Atha belajar dengan Hasan Al-Basri. Kita tahu bagaimana Al-Jahid belajar. Itu luar biasa. Al-Jahid itu belajar yang gak karu-karuan, tapi gak mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Al-Jahid itu hobinya adalah menyewa toko buku atau perpustakaan gitu loh. Jadi hobinya itu nyewa perpustakaan atau toko buku. Masya Allah. Jadi kalau kita hobinya masih baca buku gratisan di toko buku, itu pun juga komik dan lain-lain dulu, atau novel sekarang, atau kalau ibu-ibu resep masak gitu. Bener sih, gak pulang-pulang di toko buku, tapi bacanya baca komik. Jahil itu kalau misalnya ada di hari ini, kalau di Jakarta gitu ya, terus lewat daerah Matraman gitu, terus Senen, itu dia akan masuk dan ingin ketemu manajernya atau manajemennya, dan dia bilang, saya mau sewa ini toko buku berapa, untuk berapa waktu, mungkin 1 minggu, 2 minggu, dan saya mau clear ya, saya mau kosong ini semua, hanya saya boleh masuk. Lalu dia baca dari buku satu ke buku yang lain sampai semuanya khatam. Luar biasa itu orang. Tapi ilmunya menyimpang, Mu'tazilah. Oleh karena itu mintalah ilmu yang bermanfaat. Mintalah ilmu yang bermanfaat. Salman Al-Farisi menyatakan bahwa Allah yang memberikan kita ilmu yang bermanfaat, bukan sebatas semangat kita belajar riyadhus shalihin atau yang lain. Itu harus, tapi enggak cukup dengan itu. Harus ditambah meminta pertolongan kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka ini harus terus kita ingat, ingat dan ingat. Sebagaimana kita harus kuatkan syahadatain kita jamaah, selalu meyakini bahwa kita ini hanya hamba. Kita bukan bos, kita bukan orang kaya, kita bukan orang terkenal. Kita ini hamba, dan hamba itu hanya beribadah kepada Allah dan tidak melakukan kesyirikan. Maka hati-hati dengan kesyirikan. Hanya terus menghamba dan beribadah kepada Rabbul Alamin. Dan ibadah enggak akan bisa kecuali dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ikutilah beliau, teladanilah beliau, dan jangan lupa mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW bersabda, "Man shallaa alaihi salatan sallallahu alaihi bihi sallallahu alaihi biha asyara." Barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, Allah akan bersalawat kepada dia 10 kali. Maka perbanyaklah mengucapkan salawat dan salam kepada Rasul kita, uswah hasanah kita, Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Allah muliakan, masih bersama Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, dan masih bersama kitab bab mujahadah, bab bersungguh-sungguh. Dan harus ada kesungguhan, karena semua apa yang kita lakukan, sekecil apapun, walaupun partikel terkecil, walaupun hanya satu jengkal, maka Allah sangat-sangat menghargai, merespon, dan membuat kita gak ada alasan untuk tidak bersungguh-sungguh, membuat kita tidak ada alasan untuk tidak beramal. Kalau manusia yang slow respon saja, kita atau banyak di antara kita membombardir untuk semangat, hubungi lagi, telepon gak diangkat, telepon lagi, WA gak dibalas, WA lagi, terus WA, kita datengin ke tempatnya, kita cari alamatnya. Hadirin Allah muliakan, Allah SWT merespon tanpa harus ribet-ribet gitu. Pasti, dan gak ada, artinya tidak ada doa yang tidak terbalas, tidak ada munajat yang tidak didengar. Upaya satu jengkal saja, Allah respon dengan satu hasta. Oleh karena itu, hadirin Allah muliakan, apa alasan untuk tidak bertakarub kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Upaya satu zarrah saja, kita akan lihat hasilnya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Maka barang siapa yang mengerjakan amal soleh, walaupun sebesar satu zarrah, partikel terkecil, maka ia akan melihat ganjarannya. Maka sekali lagi, ini harus membuat kita semangat, ini harus membuat kita berjuang bersungguh-sungguh, karena semua direspon dengan respon yang begitu luar biasa. Satu amalan menjadi 10 pahala ila sab'i mi'ati dhif, kata Nabi SAW, sampai 700 kali lipat. Dan itu bisa ditambah lagi, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan bagi orang-orang yang Allah pilih lebih dari itu. Lebih dari 700 kali lipat. Maka enggak ada alasan. Enggak ada alasan. Itu alasannya kenapa kita jangan menghadap ke manusia, jangan pamrih sama manusia. Karena kita udah dikasih banyak sama Allah. Kita udah dikasih banyak, udah fokus ke sana aja. Fokus sana. Kalau ada orang ingin cari muka di perusahaannya, cari muka sama bosnya, sama ownernya. Jangan cari muka sama pegawai. Gak terlalu manfaat. Effortnya kegedean, untungnya kecil. Tapi kalau cari muka sama owner, lumayan gitu. Nah, sekarang saya pemilik alam semesta. Bukankah Rabbul Alamin? Bukan Allah Subhanahu Wa Taala. Udah fokus ke Allah Subhanahu Wa Taala, bersungguh-sungguh. Dan kita akan dapat hidayah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka Allah akan memberikan hidayah. Maka hidayah dikaitkan dengan kesungguhan. Sungguh dalam berjuang, sungguh dalam meminta pertolongan, baru kita dapat, Allah dapat hidayah. Kalau kita enggak sungguh-sungguh, Allah enggak kasih hidayah. Hidayah itu untuk orang yang sungguh-sungguh, yang totalitas, yang habis-habisan. Jadi terus berjuang dan terus berjuang. Dan hadirin Allah muliakan, pada kesempatan kali ini kita akan bersama sebuah hadis yang simple dan tapi penting. Dan ini salah satu pembeda kehidupan seorang anak manusia. Hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Mari kita langsung bersama Imam Nawawi. Semoga Allah merahmati beliau, merahmati keluarga beliau dan merahmati seluruh kaum muslimin. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menyampaikan an ibni Abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma, dari Abdullah bin Abbas semoga Allah meridhai beliau dan ayah beliau. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Abbas menyampaikan Nabi SAW bersabda, ni'matani magmunun fihi makathiru minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia tertipu di dalamnya, melalaikannya, yaitu kesehatan dan waktu luang. Faraq bukan kesempatan. Kesempatan itu fursah. Al-faraq itu waktu luang. Jadi kesehatan dan waktu luang. Kesehatan dan waktu luang. Jadi ni'matani magmunun fihi makathir minan nas. Ada dua nikmat di mana manusia melalaikan. Dua nikmat tersebut, atau mayoritas manusia atau banyak manusia melalaikan dua nikmat tersebut. Banyak manusia melepaskan dua nikmat tersebut, tertipu dengan dua nikmat tersebut, yang meremehkan, akhirnya menyanyiakan. Dan dua nikmat tersebut adalah kesehatan dan waktu luang. Kesehatan dan waktu luang. Kesehatan dan waktu luang, jamaah sekalian. Hadis yang dikeluarkan al-Imam Al-Bukhari. Hadis yang dikeluarkan al-Imam Al-Bukhari. Simple, sederhana, tapi tepat sasaran. Coba kita evaluasi diri kita. Kita itu banyak melalaikan dua hal ini. Jadi benar banget. Benar banget. Shadaqa Rasulullah SAW. Nabi tepat sekali ketika menyampaikan hal ini. Dan gak heran yang Nabi sampaikan itu dari wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi tidak berbicara dengan hawa nafsunya, tapi wahyu Allah wahyukan kepada beliau. Surat An-Najm ayat 3 dan 4. Jadi ini hadis harus terus kita hadirkan dalam diri kita. Mayoritas atau banyak manusia itu melalaikan melupakan, tertipu dengan kesehatan dan waktu luang. Kesehatan dan waktu luang. Hadirin Allah muliakan, pelajaran yang pertama yang bisa kita petik, sebagaimana pesan utamanya bahwa manusia itu, atau banyak manusia itu melalaikan kesehatannya dan waktu luangnya. Padahal itu adalah nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang sangat amat besar. Itu yang sangat berharga. Bahkan Al-Qadi Abu Bakar bin Al-Arabi itu menyatakan terjadi perbincangan dan perbedaan pendapat tentang apa nikmat Allah yang paling utama, paling pertama bagi seorang hamba. Sebagian menyatakan iman, sebagian mengatakan al-haya, kehidupan, dan sebagian mengatakan as-sihah, kesehatan. Dan beliau sampaikan, dan yang rajih yang pertama, iman, karena iman adalah nikmat mutlak. Adapun kehidupan dan kesehatan hanyalah nikmat dunia dan tidak akan jadi nikmat kecuali diisi dengan iman. Nanti kita akan tekankan sisi itu, tapi balik dulu bahwa lihat bagaimana para ulama mengatakan bahwa nikmat yang paling pertama dan utama itu nikmat iman, lalu kehidupan dan kesehatan. Dan bicara kehidupan, bicara waktu, apa sih hidup itu kan tentang waktu, jemaah. Hidup itu tentang waktu. Dan itu kita lupa gitu loh. Lupa tentang nikmat waktu dan nikmat kesehatan. Itu lupa. Khususnya waktu luang. Bahkan bukan hanya lupa, kita keluhkan. Ya kan? Sering dengar gak? Orang itu menyampaikan dia boring banget karena waktu luangnya. Kira dia bosan banget karena weekend ini misalnya gak kemana-mana. Aduh, gue kok bete banget ya. Gue bosan banget ya. Gue ngapa-ngapain ya hari ini. Bayangkan, harusnya kan dia bersyukur. Gue bersyukur banget hari ini tuh punya waktu luang. Harusnya kan kalimatnya demikian. Tapi kataan ini nikmat. Tapi yang terjadi di lapangan apa? Di telepon, lu lagi ngapain? Atau kamu lagi ngapain? Aduh, bete banget di rumah nih, gak ngapa-ngapain. Sebab itu akan waktu luang. Jadi dia bilang, gimana kita gak tersiksa dalam hidup kita, wong kita gak bersyukur sama Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabana syadid. Jika kalian bersyukur, aku akan tambah, dan jika kalian kufur, azabku sangat pedih. Harusnya kan kita bersyukur, alhamdulillah hari Ahad ini kosong, berarti saya bisa pakai buat zikir, saya bisa pakai buat baca Quran, saya bisa pakai buat murojaah. Tapi yang terjadi sebanyak enggak. Ngapain sih? Aduh, bosan banget sih liburan kayak gini. Bete banget. Atau telepon sana gitu. Atau buat status yang menunjukkan dia itu bosan. Subhanallah. Benar. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi itu subhanallah. Nabi SAW berbicara dengan wahyu. Ini harus membuat kita semakin yakin bahwa Nabi kita SAW itu menyampaikan wahyu. Dan yang beliau sampaikan kenyataan. Kenyataan. Benar-benar kita dilalai, bukan hanya dilalai, enggak bersyukur sama sekali. Padahal waktu luang tuh ya Allah mahalnya minta ampun. Ada banyak orang di dunia ini, atau ada sebagian orang di dunia ini, kalau waktu luang kita bisa diperjualbelikan, dia akan beli waktu luang kita dengan harga berapapun. Anda mau jual berapa waktu luang Anda di weekend, saya beli. Tapi waktu enggak bisa diperjualbelikan. Enggak bisa ditransfer. Ngapain hari ini bosan banget sih? Aku lagi kesel, aku enggak ngapa-ngapain. Loh, subhanallah, ini waktu luang, ini nikmat. Dan isi dengan hal yang bermanfaat. Lalai. Hadirin Allah muliakan, coba kita renungkan deh. Memang pandemi mengambil banyak nikmat yang biasa kita lakukan di saat kondisi normal. Nikmat sosialisasi, nikmat interaksi, nikmat bersua bersama, bercengkrama dan seterusnya. Tapi bukankah kalau kita mau jujur dan mau sedikit saja mentadaburi, Allah ganti dengan nikmat yang gak kalah besar, bahkan mungkin lebih besar, yaitu nikmat waktu. Kita dikasih waktu luang cukup banyak di pandemi ini. Memang isolasi itu berat misalnya. Isolasi berat. Ada banyak yang OTG harus masuk isolasi 7 hari, 12 hari. Terus habis isolasi biasanya apa? Ngeluh. Aduh, gue pengen cepat-cepat keluar, bete banget gue isolasi. Subhanallah. Coba dia berpikir, bukankah isolasi dalam kondisi OTG misalnya, OTG ya, itu adalah anugerah dari Allah. Allah kasih waktu luang buat dia. Allah kasih waktu luang. Allah kasih waktu luang. Ketika dia isolasi 7 hari, Allah kasih waktu 7 hari. Isolasi 14 hari, Allah kasih waktu 14 hari. Ketika dia harus isolasi 1 bulan, masih terus apa? Positif. Dan angkanya belum naik-naik juga, masih di bawah 30 misalnya. Maka dia harus isolasi terus. Lo Anda dikasih banyak, wah itu dikasih anugerah tuh. Anda bisa baca Quran. Anda bisa khatamkan Quran kalau 20 hari bisa khatamkan 2 kali misalnya. Anda bisa hafalin Quran, bukan hanya mengkhatamkan Quran. Anda bisa misalnya setengah juz 30. Kalau benar-benar ya. Tapi kalau misalnya kita orang awam, ya surat-surat pendek mungkin khatam kali. Kalau serius-serius tiap hari dibaca. Isolasi 1 bulan ya minimal dari An-Nas sampai Ad-Duha lah gitu, hafal. Ya baca terus kita orang awam misalnya. Atau sampai Sabbihi Isma Rabbikal A'la. Kan mungkin tuh, mutiap hari kosong. Kalau itu kalau benar-benar kosong ya. Memang gak semuanya kosong. Ada memang harus kerja dari rumah. Tapi ada sebagian tuh kosong beneran. Saya bosan mau ngapain. Subhanallah. Kita gak ngargain waktu. Benar ekonomi turun misalnya. Atau pemasukan berkurang. Penjualan gak bagus. Tapi bukan kalau ganti dengan waktu. Waktu tuh lebih mahal. Waktu lebih mahal. Dan insya Allah ini sebentar. Kalau kita bersyukur, insya Allah Allah kasih sebentar, lalu Allah kembalikan lagi normal. Bismillah. Kita bisa muhasabah. Ya Allah, kapan lagi dapat waktu muhasabah sebaik misalnya kita diisolasi jamaah sekalian. Itu muhasabah, evaluasi kesalahan yang lalu, terus resolusi ke depan tuh apa. Lalu ide-ide kreatif. Ih banyak jemaah. Asal kita bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, aku akan tambah. Kalau kalian kufur nikmat, azabku sangat pedih. Maka emang tersiksa. Jadi boring kita atau bosannya kita ketika atau ketika kita bilang berat banget diisolasi, atau kalaupun nggak diisolasi, misalnya waktu luang atau nggak bisa ketemu sama banyak pihak, itu bukan karena isolasi atau pandeminya, itu karena kufur nikmat. Karena Allah mengatakan lain, walain kafartum, jika kalian kufur nikmat, adzabku sangat pedih. Ya, Anda akan tersiksa. Anda akan tersiksa. Para ulama itu, para ulama, isolasinya aja berkah, jemaah. Waktu yang dihabiskan Imam Ahmad di penjara itu menginspirasi kita sampai hari ini, menjadi ibrah bagi kita sampai hari ini, berkah. Subhanallah. Itu ulama. Imam Ahmad bin Abdul Halim, Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim kan di penjara. Itu apa bukan isolasi? Itu sampai hari ini memberikan kebaikan, keberkahan, kenikmatan bagi kita. Berapa abad tuh? Beda memang kita. Karena mereka bersyukur, mereka tahu nikmat. Imam Ahmad bin Abdul Halim mengatakan, ketika saya di penjara, ini waktunya saya berkhulwat kepada Allah. Artinya saya sibuk gitu loh. Saya sibuk. Oleh karena itu, hadirin Allah muliakan, ada banyak nikmat yang kita temui di hari-hari ini. Banyaknya luar biasa. Dan salah satunya simpel, waktu, nikmat kehidupan dan nikmat kesehatan, nikmat kehidupan dan nikmat kesehatan. Pelajaran yang berikutnya, hadirin Allah muliakan, hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa banyak manusia itu seringkali terlalaikan dengan kesehatannya dibandingkan terlalaikan dengan sakitnya. Banyak manusia melewati momentum ketika dia sehat dibanding kehilangan momentum ketika dia sakit. Oleh karena itu, jangan berkecil hati ketika kita sakit, dan jangan kepedean ketika kita sehat. Jangan euforia dan jumawa ketika hasil PCR kita negatif. Hasil antigen kita negatif. Kenapa? Karena banyak manusia tuh kecolongan tuh pada saat sehat. Lebih dibanding ketika dia sakit. Ini yang perlu kita camkan. Waktu luang atau waktu dan kesehatan itu penting, dan banyak yang miss. Dan kita tuh lupa bahwa waktu kesehatan itu ujian. Ujian rasa syukur, karena nikmat butuh rasa syukur. Sebagaimana sakit itu ujian sabar. Kan nikmat foto ya, mereka tunggu. Anda bersyukur nggak nih? Anda dikasih kesehatan. Begitu nggak bersyukur, bumerang. Jadi ya kenikmatan dan dia ujian, rasa syukur di waktu yang sama. Dan betapa banyak di antara kita gagal bersyukur terhadap kesehatannya. Hadirin, ketika misalnya kita COVID-19. Ketika kita, misalnya ada orang sakit positif COVID-19 sehingga dia harus butuh waktu 14 hari atau 1 bulan. Ada sebagian teman-teman 1 bulan, oke, 1 bulan. Maka tugas dia adalah bersabar selama satu bulan. Berat, betul berat. Kita udah belajar as-sabru dia, sabar itu seperti sinar matahari di tengah apa di jam 12 panas luar biasa. Tapi sekarang pandemi udah berapa lama? Hampir 1 tahun ya. Kalau di Indonesia Maret ya awalnya, sekarang Januari. Berarti kurang lebih udah 10 bulan misalnya, kurang lebih lah. Kurang lebih 10 bulan. Kalau ada orang positif dan dia harus melipir isolasi dan segala macam untuk fight dari positif ke negatif lagi 1 bulan, dan dia harus bersabar selama 1 bulan, dan itu berat, kita akui itu berat. Makanya kita sangat menghargai, sangat respect dengan semua orang yang berjuang dan bersabar ketika sakit, baik COVID maupun yang lain, gak mudah. Tapi renungkan gak sih, berarti kalau Indonesia 10 bulan dan kita positif 1 bulan, maka kita sehatnya 9 bulan. Maka kita dituntut mensyukuri yang 9 bulan tersebut. Emangnya mudah? Sabar 1 bulan aja, bersyukur 9 bulan. Lebih maraton bersyukur. Dan gak mudah loh bersyukur. Wa qalilun min ibadiyas syakur, surat Saba ayat 13. Hanya sedikit hambaku yang bisa bersyukur. Sedikit, gak banyak. Sedikit banget. Wa qalilun, sedikit dari hamba-hambaku yang bisa berpandai bersyukur. Pernah gak sih kita renungkan? Jadi bukan hanya apa ya, bukan hanya alhamdulillah sih setiap ini antigen negatif, negatif, negatif, negatif. Lalu udah syukuri belum tuh? Udah disyukuri belum? Karena kesehatan itu harus disyukuri, bukan dibiarkan begitu aja. Harus disyukuri. Kalau kita gak bersyukur, berubah jadi azab. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian enggak bersyukur, azabku sangat pedih. Makanya wajar sekali lagi jemaah sekalian ketika Nabi SAW menyatakan ini dua nikmat yang dilalaikan oleh manusia. Ini dua nikmat yang dilalaikan oleh manusia. Makanya jemaah sekalian, para ulama kita benar-benar ketat di dalam masalah ini, masalah waktu. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, Ibnu Qayyim menyatakan idaatul waqt ashaddu minal maut. Coba renungkan ucapan ini jemaah. Membuang-buang waktu itu lebih parah daripada kematian. Lebih parah daripada kematian. Kok bisa Ibnu Qayyim sampai bicara demikian? Kata beliau, di anna idha'atal waqti taqta'uka 'anillahi wa daril akhirah. Karena membuang-buang waktu itu akan menghalangi Anda dari Allah dan akan membuat Anda gagal di hari akhirat. Wal mautu, atau bahasa simpelnya, karena membuang-buang waktu akan memisahkan Anda dengan Allah dan akan memisahkan Anda dengan surga, hari apa, kehidupan akhirat surga. Wal mautu yaqta'uka 'anid dunya wa ahliha. Adapun kematian itu memisahkan Anda dengan dunia dan ahli dunia. Mana yang lebih parah? Di dalam rojama. Buang-buang waktu itu akan memisahkan Anda dengan Allah. Anda bisa enggak ketemu Allah di surga. Akan memisahkan Anda dengan surga. Adapun kematian itu akan memisahkan Anda dengan dunia dan ahli dunia. Misalkan Anda dengan dunia dan ahli dunia. Dan kematian belum tentu, dan kematian kan kita tahu tidak akan memisahkan orang beriman dengan orang-orang yang ia cintai sesama orang beriman. Enggak akan memisahkan secara selama-lamanya. Hanya sementara aja, nanti ketemu lagi. Tapi benar-benar memisahkan enggak. Dia akan dipisahkan dengan dunia dan dengan ahli dunia. Yang kufur, yang gak beriman, ya udah bisa. Tapi sama orang-orang terdekatnya, dia akan kreuni lagi nanti. Adapun buang-buang waktu, itu menggagalkan semua. Pernahkah kita berpikir demikian? Lihat bagaimana dalamnya para ulama melihat waktu luang, kesehatan. Makanya Hasan Al-Basri mengatakan, laqad adraktu aqwaman, aku tuh ketemu dengan orang-orang kanu ala awqatihim ashadda hirsan minkum ala amwalikum. Mereka benar-benar menjaga waktu mereka lebih ketat daripada kalian menjaga uang kalian. Mereka menjaga waktu mereka itu jauh lebih ketat daripada kalian menjaga uang kalian. Kita jaga uang kita gimana sih di kita sewa box misalnya di lembaga keuangan atau kita ini segala macam itu mereka benar-benar jaga. Dijaga habis. Perusahaan kita audit terus. Pernah gak kita mengaudit waktu kita? Ini setahun ini ngapain aja di setahun? Waktu sama Allahnya itu berapa lama? Berapa kali misal pikir pagi petang? Jadi mereka menjaga waktu mereka itu lebih ketat daripada kalian jaga harta kalian. Makanya yang paling disesalkan Abdul bin Mas'ud, jemaah, yang paling disesalkan Abdul bin Mas'ud, madanimtu ala syai'in nadami ala yaumin gharabat syamsuhu wa naqasa alaihi ajali wa lam yazdat fihi amali. Yang paling aku enggak pernah menyesali sesuatu lebih dibanding penyesalanku terhadap sebuah hari yang terbenamnya matahari pada hari tersebut. Usia aku berkurang, tapi amalku gak bertambah. Itu yang paling aku sesalkan. Jadi jika berlalu sebuah hari, mataharinya udah terbenam, lalu usia aku berkurang, dan amalku tidak bertambah. Masya Allah. Ibnul Jauzi, jamaah sekalian, itu kalau ada orang datang dan beliau tahu ini orang nih akan buang-buang waktu saya nih gitu loh. Karena ada orang datang gitu, enggak jelas gitu, tiba-tiba datang waktu kita habis segala macam. Ada tuh orang-orang begitu. Dan bukan ada, banyak gitu. Kalau dia datang udah waktu kita habis. Ya ngobrol inilah, ngobrol itulah. Habis kurang bermanfaat gitu. Jadi kalau ada orang-orang seperti itu, tapi kan seringkali kita enggak bisa nolak. Orang-orang kayak gitu datang tuh kita enggak bisa nolak. Maka karena yushkilu nafsahu bil qiyami bi barril aqlam wa qasil awraq hatta la yudayya waqtahu. Jadi kalau orang-orang itu datang, itu Al-Imam Ibnu Jauzi sudah siapkan sebuah kegiatan yang tetap bisa melayani orang seperti itu. Seperti menyerut pensil, dulu kan diserutkan. Jadi dia ngobrol, Ibnu Jauzi serut. Jadi enggak ada waktu yang terluput. Jadi beliau akan kedepankan amalan atau aktivitas yang manfaat yang bisa disambi dengan ngeladenin nih orang. Paling enggak ngedengerin aja deh. Oh iya ya. Beres-beres gitu loh. Serut-serut alat tulis, siapin ayat alat tulis, terus siapin kertas gitu loh. Udah dia selesain, kita selesai. Itu sampai seperti itu, jemaah. Sampai seperti itu. Itu para ulama kita. Dan Hadirin Allah muliakan, Ibnu Aqil, salah satu ulama yang luar biasa dari madzhab Hanabila, itu mengatakan ini la yahillu li an udayya sa'atan min umri. Saya tidak halalkan diri saya menyia-nyiakan sedetik pun waktu terbuang dalam di umurku. Hatta idza ta'attala lisani an mudzakaratin wa munadharah. Sampai jika lisanku sudah enggak bisa untuk berdiskusi dan untuk mengulang pelajaran, mengulang ilmu, wa basari an mutala'atin, dan mataku udah enggak bisa membaca atau capek membaca, letih membaca, a'mal tu fikri fi halati rahati wa ana mustatrih, maka aku akan bertafakur. Jadi kalau lisan udah enggak ada yang diomongin atau istirahat, mata udah capek, maka Ibnu Aqil rahimahullah akan bertafakur. Fala amhat illa waqad khatar lima asturuh. Dan aku tidak akan bangkit sampai aku dapat ide untuk tulisanku. Jadi lagi santai gitu, beliau tafakur gitu, tadabur. Dan beliau enggak akan selesaikan tafakur beliau sampai dapat ide yang akan beliau tulis, yang akan beliau kerjakan berikutnya. Jadi benar-benar manfaat. Jadi orang pikir beliau bengong, enggak, beliau mikir dan memikirkan tentang Allah. Tafakur, kan kita udah bahas bab tafakur, memikirkan tentang Allah, kenikmatan. Nanti ada ide, tulis. Ya, luar biasa. Ibnu Aqil kan sangat luar biasa, jemaah. Amir bin Qais, hadirin, salah satu tabi'in, itu ada orang manggil beliau, ta'ala ukallimuk, woi Amir, mampir sini lah, kita ngobrol dulu gitu lah, ayo kita kongko dulu, sini duduk dulu. Qala amsik syamsa, kata beliau, saya mau duduk dengan Anda tapi tolong berhentikan matahari. Ya Allah, kalau bahasa berhentikan matahari, artinya berhentikan waktu. Maksud berhentikan waktu, tolong berhentikan waktu. Kalau waktu berhenti sih kita ngobrol deh. Kalau enggak. Mungkin sebagian orang bilang agak lebay. Enggak, ini enggak lebay. Ini jaga waktu. Emangnya waktu, kita tuh berpikir waktu itu gratis. Enggak gratis. Enggak gratis. Allah berfirman, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im." Dalam surat At-Takatsur kan, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im." Kemudian kalian pasti atau engkau pasti akan ditanya tentang kenikmatan anin na'im. Konteks At-Takatsur bermegah-megahan dengan dunia, tapi redaksi ayat ini umum, anin na'im, semua kenikmatan akan ditanya. Jadi konteks surat ini tentang bermegah-megahan dengan dunia, tetapi redaksi ayat ini umum. Dan kaidah usul fikih, kaidah tafsir adalah al-ibra bi umumi lafdz la bi khusus sabab. Parameternya adalah keumuman redaksi. Semua kenikmatan akan ditanya oleh Allah, semuanya. Dan itu didukung oleh surat didukung oleh hadis Tirmidzi, wa an umrihi fi ma afna. Dia akan ditanya tentang umurnya, waktunya bagaimana dihabiskan. Emangnya waktu itu enggak gratis, jemaah? Allah kan tanya. Makanya Ngayal Amir bin Qais mengatakan amsik asyamsa. Mau dibilang lebay kek, mau dibilang aneh kek, mau dibilang naif banget kek, dibilang sok-sokan, enggak. Saya mau bicara kalau Anda berhentikan waktu. Karena beliau tahu ini enggak bermanfaat. Ini enggak bermanfaat. Hadirin Allah muliakan, tolong berhentikan waktu baru kita bermain. Tolong berhentikan waktu baru kita ngobrol ngalor ngidul. Tolong berhentikan waktu baru kita santai-santai. itu mereka. Mereka tahu ini akan ditanya. Makanya sebagai ulama klasik lagi di kajian, lalu penanya habis atau bahasa kita bolpennya habis, bolpennya serat dan habis tintanya. Lalu untuk mendapatkan bolpen yang baru dia harus beli, dan dia harus jalan ke beberapa meter, mungkin ratus meter untuk beli bolpen tersebut. Maka dia buat pengumuman tanpa mengganggu yang lain. Siapa yang mau menjual bolpennya seharga 1 dinar untuk saya sekarang juga, itu semua langsung kasih. Ya, 1 dinar siapa? 1 dinar 4,25 gram emas. Berarti berapa? 4 juta. Lumayan. Parker berapa sekarang? Tapi enggak boleh sebut merek ya. Intinya bolpen biasa, bolpen pilot gitu, standar gitu-gitu. Siapa yang mau jual bolpennya apa aja deh? Mau pilot ke, mau segala macam. 1 dinar. Ya semua langsung kasih, ini pakai bolpen saya. Diambil kasih, tatanya. Kenapa melakukan itu? Untuk menghemat waktu. Saya bisa lari ke sana, tapi saya kehilangan pelajaran nih. Saya kehilangan ilmu, waktu habis, waktu kehilangan. Gitu. Kalau kita kan belajar kan asik aja, santai. Apalagi kalau online, rebahan, guling-gulingan, nanti ke dapur dulu buat kopi, terus masak segala macam, balik lagi dengan alasan oh nanti bisa diulang, padahal nggak diulang-ulang juga gitu loh. Dulu lama kemarin. Jadi bagi mereka mendingan kehilangan uang daripada kehilangan waktu. Bayangkan, bolpen biasa banget. Siapa yang mau jual bolpen? Dan mereka belum nggak minta-minta. Enggak, mereka punya izah. Siapa yang mau jual bolpennya 1 dinar? Gak minta, pinjam bolpen dong, enggak. Siapa mau jual bolpennya 1 dinar? Dan angka 1 dinar biar cepat. Kalau pinjam-pinjam segala orang merasa terganggu lah, risih lah, sebel lah. Tapi kalau 1 dinar, udah saya buat ini aja nih. Subhanallah. Kita sekarang kebalik. Lebih mending kehilangan waktu, tapi lebih hemat gitu kan. Sekarang kita mentalnya gitu. Lebih baik kehilangan waktu, tapi bisa hemat, daripada buang uang untuk dapat waktu. Orang-orang besar tuh main waktu, dan mereka nggak takut-takut untuk keluar lebih banyak uang demi dapat waktu gitu loh. Banyak sebagian ulama dulu mengatakan, ketika melihat orang-orang yang lagi santai-santai ngobrol kongko nggak jelas, mereka katakan, kalau saya bisa beli waktu mereka, saya akan beli waktu mereka dengan harga berapapun. Sayang banget dibuang-buang, dengan dijual aja, tapi nggak bisa dijual. Itu para ulama kita, kalau ngeliat orang lagi santai nggak jelas, rebahan lah, main-main lah, mereka akan bilang, kalau kalian bisa jual waktu saya, waktu kalian ke saya akan beli dengan harga berapapun. Sayang banget. Kita buang-buang waktu. Berapa waktu yang sudah kita buang? Gak jelas dalam hidup kita. Sehingga sampai usia segini kita gak bisa baca Quran. Subhanallah. Gak bisa baca Quran. Baca Quran masih salah-salah. Berapa waktu yang kita habiskan percuma. Ayah sabul insanu an yutraka sudah. Apakah manusia berpikir mereka ditinggalkan begitu saja? Kita enggak usah bicara ilmu tinggi-tinggi, baca Quran enggak bisa. Bahkan yang lebih ironi lagi, udah ngaji, udah hijrah 10 tahun, 12 tahun, tetap enggak bisa baca Quran. Berarti kan buang-buang waktunya sampai setelah hijrah. Gak bisa baca Quran. Doa gak hafal. Doa sehari-hari gak hafal. Berarti waktunya kemana? Baca doa, pergi rumah, keluar rumah aja gak hafal. Gak hafal Allahumma inni a'udzubika an adilla udhal. Au azila uzal, au azlima uzlam, au ajalu jalalaya. Kepanjangan Pak Ustaz. Ini kepanjangan karena gak pernah dihafal. Coba setiap hari satu kata aja sebelum satu bulan kita hafal itu doa keluar rumah. Karena buang-buang waktu. Buang-buang waktu. Ada banyak hal terbengkalai. Waktu habis, kita gak apa-apain. Jadi gak usah bicara ngedidik anak lah, segala macam. Ini hal-hal dasar. Dua mau tidur aja gak hafal. Ya gimana kita bicara hal besar? Baru kita bisa konsep pendidikan dalam Islam. Aduh. Oh, doa keluar kamar mandi aja gak hafal. Kenapa? Waktu dibuang percuma. Waktu dibuang percuma. Habis, waktu habis, waktu habis, waktu habis. Waktu habis. Gak jelas kemana. Dan hadirin ulama mengatakan bahwa seseorang baru benar-benar merasakan bahwa waktu itu mahal itu pada saat dia akan meninggal dunia. Pada saat dia akan meninggal dunia, itu baru dia akan merasakan waktu itu mahalnya luar biasa. Oleh karena itu Allah berfirman dalam surat Al-Munafikun ayat 10, min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Allah kata, wa anfiku mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi lawla akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Dan berinfaklah dari harta yang kami berikan kepada kamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kalian. Lalu pada saat itu dia mengatakan, ya Rabbi, kenapa engkau tidak tangguhkan kematianku? Tolong kasih waktulah. Enggak usah lama-lama. Enggak minta lama. Ila ajar yang qarib. Sebentar aja. Paling enggak bisa ngerjain 1-2 amal lah. Paling enggak mungkin bisa ngafalin kulhu deh. Kulhu juga enggak hafal seringkali. Paling enggak bisa ngafalin Al-Fatihah. Sebagian kita enggak hafal Al-Fatihah, subhanallah. Atau kalau bisa baca Al-Fatihah lahan jali, kesalahannya fatal sehingga bisa jadi Al-Fatihah gak sah. Tolong tangguhkan aku dalam waktu dekat saja sehingga aku bisa bersedekah dan aku termasuk orang-orang soleh. Lihat, sehingga aku bisa bersedekah. Tolong tangguhkan aku waktu sedikit sehingga aku bisa bersedekah. Lihat bahasanya, sehingga aku bisa bersedekah. Beda kalau sehingga aku bisa ngafalin Quran. Kalau ngafalin Quran mungkin tangguhannya 2 tahun, 3 tahun. Ini bersedekah. Berapa waktu yang dibutuhkan untuk bersedekah? Apalagi hari ini. Dengan jempol. Bersedekah butuh waktu berapa lama? Kita ya, cuma 5 menit, 10 menit. Fasaddaqah. Sehingga aku bisa bersedekah. Itu kan dalam banget jemaah. Dalam tuh. Dalam. Kalau misalnya kita ada orang mau meninggal hari ini terus bilang, ya Allah tangguhkan aku sehingga aku bisa haji. Ya berarti sampai Dzulhijjah lah paling enggak, kan gitu kan. Tangguhkan sampai Dzulhijjah tahun depan, tahun ini. Ya Allah, tangguhkan sampai aku pengen haji, ya Allah. Tapi tangguhkan sehingga aku bisa bersedekah. Sehingga aku bisa bersedekah. Berapa hari yang kita butuhkan untuk bersedekah jemaah? Lalu apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wala yu'akhirullahu nafsan idza jaa'a ajaluha. Wallahu khabirum bima ta'malun. Dan Allah tidak akan menangguhkan, Allah enggak akan tunda waktu kematian seseorang jika sudah datang waktunya. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Gak akan dikasih sama Allah. Walaupun sedetik gak akan Allah kasih. Anda bukan hanya punya sedetik, Anda punya tahunan disia-siakan. Bukan sedetik, bukan 2 detik. Anda bukan punya 1 hari. Makanya kan dalam ayat yang lain, dalam surat Al-Mu'minun ayat 99, ayat 100, apa kata Allah? Hatta idza ja'a ahaduhumul maut qala rabbi irji'un. Ayat yang berapa kali kita bacakan? Ayat Al-Mu'minun ayat 99, ayat 100. Sampai ketika kematian datang kepada salah satu orang dari mereka, lalu apa kata orang tersebut? Qala rabbi irji'un. Ya Allah, kembalikanlah aku dalam kehidupan. Minta waktu. Yang diminta waktu. Dan bayangkan, minta waktu. Tadi Al-Munafikun, ayat 10. Yang diminta apa? Waktu. Sekarang, Al-Mu'minun, 99. Yang diminta apa? Waktu. Diminta waktu. Kembalikan aku ke dunia, minta waktu. Lihat, bayangkan jemaskan. Mereka gak minta harta. Orang yang mau meninggal gak minta harta. Gak minta kekuasaan. Gak minta jabatan. Gak minta fasilitas. Gak minta private jet. Gak minta president suite. Gak minta tanah. Mereka minta apa? Waktu. Subhanallah. Minta waktu. Hatta idza ja'a ahaduhumul mautu qala rabbi irji'un. Sampai ketika kematian mendatangi mereka, qala rabbi irji'un. Ya Allah, kembalikan aku ke dunia. Minta waktu. Kasih kesempatan. Itu kan waktu. Hari-hari ini Allah kasih waktu luar biasa kepada kita. Kita justru mikir harta, kita justru mikir tahta, kita justru mikir barang, kita justru mikir padahal ini yang kita minta. Kita gak minta apa-apa. Kita minta waktu. Untuk apa? Kita simak. La'alli a'malu salihan fima taraktu. Agar aku bisa beramal soleh yang selama ini aku tinggalkan. Yang selama ini aku tinggalkan. Sehingga aku bisa beramal soleh. Gak ada ingat perusahaan tuh, gak ada. Ingat tender gak. Ingat saham gak ada. Bahkan ingat anak istri gak. Sebatas dunia. Mungkin yang ini saya belum biru ladian, kesempatan saya biru ladian. Tapi hanya sekedar senang-senang enggak. La'ali a'malu salihan fima taraktu. Agar aku bisa beramal saleh yang selama ini aku tinggalkan. Yang selama ini aku tinggalkan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Coba lihat respon Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Mu'minun ayat 100. Al-Mu'minun ayat 100. Ketika orang itu minta la'ali a'malu salihan fima taraktu, kata Allah, kalla, sekali-kali tidak. Enggak. Kamu enggak akan dapat waktu yang kamu minta. Innaha kalimatun huwa qailuha. Itu hanya omong kosong. Omong kosong. Innaha kalimatun huwa qailuha. Itu hanya omong kosong. Saya sudah kasih banyak waktu kepada Anda, Anda enggak gunakan. Dan kalau saya kasih lagi, enggak akan digunakan. Kalau saya kasih lagi, gak akan digunakan. Karena udah cukup. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Tidak ada kembali ke dunia. Yang ada adalah barzakh. Sampai hari dibangkitkan. Enggak. Omong kosong, kata Allah. Udah dikasih. Bukan 1-2 hari. Puluhan tahun kita dikasih jemaah. Dan kalau lo kasih lagi, tetap aja polanya begitu. Udah pola ini, udah pola, nggak berubah. Lo coba renungkan. Orang-orang yang lalai, ketika akan wafat, yang diminta adalah waktu, bukan harta, bukan barang. Semua. Semua minta waktu nanti. Semua minta waktu. Gak ada minta hobinya, gak ada. Seluruh kolektor, ada yang kolektor A, kolektor B, ketika mau meninggal, gak ada yang minta sebuah koleksi yang belum pernah dia punya. Enggak. Yang diminta waktu. Yang dia minta waktu. Wallahu ta'ala bisawab. Oleh karena itu manfaatkan baik-baik waktu luang dan kesehatan. Itu mahalnya minta ampun. Mahalnya minta ampun. Kata para ulama, kesehatan adalah mahkota yang tersemat di atas kepala seseorang dan tidak ada yang bisa melihat kecuali orang sakit. Itu mahkota yang unik karena gak ada yang bisa lihat kecuali orang sakit. Orang sakitlah yang bisa benar-benar bersaksi bahwa kesehatan itu mahal. Kita gak hargain, kita pasien gak hargain itu. Coba tanya saudara kita yang pakai ventilator, yang saturasi mungkin 80. Apa kenikmatan yang paling diinginkan? Bisa nafas dengan tenang. Lalu maksimalkan waktunya. Ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Dan semoga kita bersungguh-sungguh jemaah. Bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh. Dan minta pertolongan kepada Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.